بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله كتمسي على الباب Hadi salafi salih wa fahmuhum halamannya ke-14 dari buku Ithaful Khalaf bimbingan para salaf as-salih dan pemahaman mereka telah dijelaskan definisi pengertian salafus salih mereka adalah para sahabah tabi'in atba'u tabi'in Dijelaskan pula definisi sahabah, definisi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ditegaskan bukan semata-mata era, bukan semata-mata waktu, tetapi mereka ini adalah orang-orang pilihan orang-orang yang mulia pada masing-masing era tadi. Sahabah merupakan gelar kehormatan bagi kaum mukminin di masa itu. Tabi'in juga demikian. Atba'ut tabi'in juga demikian. Bukan semata-mata era, dikarenakan pada masa sahabah ada kaum kufar, ada kaum musyrikin, ada kaum munafikin. Mereka bukan sahabat. Di era tabi'in banyak bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat. Mereka bukan tabi'in. Di era atba'ut tabi'in lebih banyak lagi kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka bukan atba'ut tabi'in. Sehingga mereka adalah orang-orang tertentu yang menapaki jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Barakallahu. Ini ditandih kemarin. Telah kita baca hadis yang kelima dari kitab ini menjelaskan tentang tiga generasi utama umat Islam. Al-Qurun Al-Thalatha Al-Mufaddalah. Tiga generasi yang diutamakan pada agama ini. Tayyib. Hadis yang pertama disebutkan untuk menjelaskan alasan pertama kenapa kita wajib kembali kepada bimbingan salaf? Wajib kembali kepada pemahaman salaf. Yang pertama dikarenakan mereka dijuluki sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi. Khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Dengan nas langsung dari sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lain tidak mendapatkan tazkiyah ini, tidak mendapatkan sanjungan dan pujian ini. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang terakhir kita baca di halaman 15 sebagian akhir, thumma ka'annahu rafadha man baqi. Lalu beliau seolah-olah merafad, membuang yang selain mereka. Pertanda ini keistimewaan khusus yang dimiliki oleh salafus saleh, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau kepingin sebagaimana mereka, maka harus menapaki jalankah mereka. Kalau kepingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka, maka harus kembali kepada pemahaman mereka. Hadau. Sekarang kita akan membahas hadis yang ke-6. Sekaligus menjelaskan alasan berikutnya, kenapa kita harus kembali kepada pemahaman salaf dan bimbingan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sadis, halaman yang ke-16. Ini diharapkan bukan kitab ya, ini sekarang ngaji kitab, bukan ngaji kuping. Barakallahu'alaikum. Al-hadithus sadis, hadis yang ke-6. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa nama al-Bukhari? Siapa nama beliau? Muhammad bin Ismail. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Beliau dari bangsa Arab atau bangsa mana nih al-Bukhari? Dari Bukhari. Di mana Bukhari? Rusia, masya Allah. Berarti bukan Arab ya? Bukan bangsa Arab. Beliau dari Ajam dan beliau adalah imam besar pada masanya. Yang namanya ilmu itu anugerah. Ilmu itu anugerah Allah berikan kepada bangsa Arab atau non Arab. Barakallahu fikum. Maka ini menjadi penyemangat. Saya menyebutkan poin ini sebagai penyemangat kita. Barakallahu fikum. Hatta non Arab pun bisa memiliki ilmu, bisa belajar ilmu, dan bila Allah memberikan anugerah, memberikan kemudahan, memberikan taufik, bisa menjadi ulama-ulama besar bagi kaum muslim. Barakallahu fikum. Imam Bukhari dari Rusia. Tapi beliau imam besar pada masanya. Kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih ba'da kitabillah, dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu. Jangan minder untuk jadi non Arab yang dianggap ketakwaannya dan ilmunya. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Abdullah. Dikenal dengan Ali ibn al-Madini rahimahullah. Qala haddatsana Sufyan an Amr wa Sufyan ibn Uyainah. Abu Muhammad al-Hilali, imam besar dari Mekah. An Amr, dari Amr, huwa Amr bin Dinar. Sufyan yang meriwayatkan dari Amr itu Ibnu Uyainah, dan Amrnya Amr bin Dinar. Barakallahu fikum. Qala, beliau mengatakan sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul. Aku pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah berkata, haddatsana Abu Sa'id Al-Khudri. Telah menyampaikan kepada kami hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Siapa nama beliau? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada umat manusia ini sebuah masa, sebuah zaman. Fayaghzu fi'amun minan nas, lalu berperanglah fi'amun, sekelompok besar, jumlah besar, minan nas, dari kalangan umat manusia. Yani nanti akan ada suatu masa, kata Rasul, mereka perang, melakukan ghazwah, amal peperangan, amal pertempuran, dan yang ikut itu fi'am minan nas, jumlah besar dari kalangan umat manusia. Ini dari kalangan kaum muslimin. Fayaqulun, mereka berkata ketika itu, fikum, apakah ada di tengah-tengah kalian man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bersahabat, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seorang sahabat. Apakah ada di pasukan ini sahabatnya Rasul? Fayaqulun na'am, mereka mengatakan ada, betul ada. Qala fayuftahu lahum, maka dimenangkan atas mereka. Pasukannya menang dalam peperangan. Di dalamnya ada sahabatnya Rasulullah SAW. Thumma ya'ti 'alan nasi zamanun, kemudian datang lagi nanti suatu masa pada umat manusia ini. Fayaghzu fi'amun minan nas, lalu akan berperang sejumlah besar dari umat manusia. Ada peperangan berikutnya lagi, di era berikutnya lagi. Fayuqal, maka ditanyakan, hal fikum, apakah ada tengah-tengah kalian wahai para pasukan man sahaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang pernah bersahabat, yang pernah menemani sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'in. Fayaqulun, mereka mengatakan na'am, betul ada. Ada tabi'in. Ada yang dahulu pernah menemani sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fayuftahu lahum, maka dimenangkan untuk mereka peperangan tadi. Menang lagi. Di sana ada seorang tabi'in. Thumma yati 'ala an-nasi zamanun, kemudian datang lagi masa berikutnya pada umat manusia. Datang era berikutnya. Fayaghzu fi'amun minan nas, berperang lagi sejumlah besar dari kalangan umat manusia. Ada perang berikutnya lagi, di era berikutnya lagi. Fayuqal, maka ditanyakan, hal fikum, apakah ada di tengah-tengah kalian Man sahaba ashaba Rasulullah SAW, seseorang yang pernah menemani, seseorang yang juga pernah menemani sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka adalah atba'ut tabi'in, yang pernah menemani tabi'in, tabi'in yang menemani sahabatnya Rasul. Fayaquluna na'am, mereka mengatakan na'am, betul ada. Qala fayuftahu lahum, maka dimenangkan lagi untuk mereka. Dimenangkan peperangannya. Kenapa? Di situ ada atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini lafadznya Imam Bukhari dengan kata-kata sahabat. Al-hadithu akhrajahu Muslim. Hadith ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Faqal rahimahullah, beliau berkata, disebutkan lafadznya Imam Muslim. Qala haddathana Abu Khaythamah Zuhair ibn Harb wa Ahmad ibn Abda al-Dabbi wal lafzu li Zuhair. Lafaz ini lafaznya Zuhair bin Harb. Qala haddathana Sufyan ibnu Uyainah. Langsung disebutkan namanya di atas. Qala sami'a Amr Jabir. Kata Ibnu Uyainah, Amr, ini Amr bin Dinar di atas, dia mendengarkan sahabat Jabir yukhbiru, memberitakan an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Ini dibawakan satu, ada jalur kedua sampai kepada Sufyan. Yang kedua disebutkan namanya Sufyan ibnu Uyainah. Hakek. Saling melengkapi. Qala Rasul bersabda, ini lafadznya Imam Muslim. Ada sedikit perbedaan. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa, suatu zaman pada umat manusia ini. Yaghzu fi'amun minan nas, sejumlah besar fi'am, sejumlah besar dari manusia berperang, berjihad. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, ha fikum man ro'a, dengan bahasa ro'a. Kalau di atas sahabat. Apakah ada di tengah-tengah kalian seseorang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul na'am. Mereka mengatakan, "Na'am, betul ada." Qala fayuftahu lahum, maka dimenangkan untuk mereka perang tadi. Tsumma yaghzu fi'amun minan nas. Kemudian di era berikutnya berperanglah fi'amun minan nas, sejumlah besar dari manusia. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, ha fikum, apakah ada tengah-tengah kalian man ra'a, man sahiba Rasulullah SAW, seseorang yang pernah melihat sahabatnya Rasulullah SAW? Fayaqulu na'am, mereka mengatakan na'am, ada. Qala fayuftahu lahum, maka dimenangkan untuk mereka peperangan tadi. Tsumma yaghzu fi'amun minan nas, kemudian berperang lagi sejumlah besar manusia di era berikutnya lagi. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, hal fikum, apakah ada tengah-tengah kalian man ra'a, seseorang yang pernah melihat man sahiba, Rasulullah SAW, melihat orang yang menemani, seseorang yang pernah menemani Rasulullah SAW, yang melihat tabi'in. Fayaqulun, mereka mengatakan na'am, ada, betul ada. Fayuftahu lahum, maka dimenangkan untuk mereka peperangan tadi. Wa akhrajahu aywan, Imam Muslim juga mengeluarkannya, min tariqi ibni Juraij, dari jalurnya ibnu Juraij, Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Juraij, an-Nabi Zubair, namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki, Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki, an Jabir, dari sahabat Jabir, fadzakara fihi arba' bi'tsan, disebutkan di situ empat pasukan. Tadi kan tiga ya, tiga pasukan. Di hadis ini dibawakan pasukan yang keempat, peperangan yang keempat. Wadzakara fi kulli bi'tsan, disebutkan pada masing-masing pasukan yang berangkat, fayujadur rajul, didapati orang tadi. Kalau sahabat ada sahabatnya, tabi'in ada tabi'innya, atba'ut tabi'in ada orangnya, termasuk atba'ut tabi'in. Yang keempat juga begitu, ada orangnya, penerus atba'ut tabi'in. Fayuftahu lahum bih, dimenangkan untuk mereka dengan sebab orang tersebut. Namun riwayat ini dikatakan syadzah, ganjil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Saya bukan di bawah itu. Qala Al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar ala Sukran punya Fathul Bari, hadhihi riwayah syadzah, riwayat ini yang menyebutkan empat pasukan syadzah, ganjil, syadz. Wa akthur riwayati muqtasir ala thalatha, kebanyakan riwayat terbatas pada tiga pasukan saja. Dan ini yang masyhur, makanya dikatakan syahad. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum. Yang pertama menjelaskan tiga generasi utama umat ini. Keutamaan sahabat, keutamaan tabi'in, keutamaan tabi'ut tabi'in. Dari sisi mana ya kan? Dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan keberadaan mereka di pasukan kaum muslimin sebab kemenangan. Yang memberi kemenangan siapa? Allah Ta'ala. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Keberadaan seorang sahabi. Era berikutnya adanya seorang tabi. Era berikutnya adanya seorang tabi'ut tabi. Dan hanya pada tiga generasi ini saja. Bayangkan. Ini kan khusus, nas khusus tentang fadilah mereka. Tidak ada pada generasi setelahnya. Yang keempat, syad, baik. Barakallahu. Ketika misal di zaman antum sekarang ini ada jihad yang syar'i, misal ya, seandainya ini belum ada zaman sekarang, gak ada jaminannya apakah ada ikhwan porno ayu di pasukan itu. Ada, menang insya Allah. Gak ada yang mengatakan begitu. Gak ada nasnya, gak ada dalilnya gitu. Apakah ada di situ seseorang dari Saudi Arabia? Ada, menang pasti. Gak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada pada generasi yang lain. Ini hanya ada pada tiga generasi yang utama. Sahabi, tabi, atau tabi. Ini alasan yang berikutnya kenapa kita harus kembali kepada pemahaman mereka. Mereka punya keutamaan besar yang tidak ada pada umat yang lain, generasi yang lain. Barakallahu. Tidak hanya terkait dengan masalah pemahaman dan bimbingan, sebab amaliyah saja, jihad fisabilillah, jaminan kemenangan dengan nas sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dipahami? Ada huwa. Ini keutamaannya salafun salih. Keberadaan mereka di sebuah pasukan perang sebab pasukan tadi diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Menang dengan adanya seorang sahabi, menang dikalahkan seorang tabi, menang dikalahkan seorang tabi tabi. Barakallahu. Faedah yang lain pada lafaz Imam Muslim disebutkan dengan lafaz man ro'a, seseorang yang melihat Rasulullah SAW. Ro'a, semata-mata ru'ya, melihat Rasulullah SAW dan dia beriman kepada beliau ketika itu, cukup dikatakan sebagai seorang sahabi. Dia seorang sahabi. Kalau tabi'in, cukup ada orang yang beriman, yang mukmin melihat seorang sahabat, dikatakan seorang tabi. Cukup bagi tabi'ut tabi menyaksikan seorang tabi melihat seorang tabi dan dia beriman ketika itu, dikatakan sebagai tabi'ut tabi. Semata-mata ru'ya cukup, dan ini pendapat jumhur salaf wal khalaf. Nah, dari kalangan para ulama terdahulu sampai sekarang ini mereka mengatakan cukup dengan ru'ya, melihat saja. Itu keutamaan Rasulullah SAW, keutamaan sahabat, keutamaan tabi'in. Bayangkan, semata-mata ada orang yang melihat dan dia mukmin, ada sahabat. Barakallahu fikum. Apalagi yang lebih daripada itu, maka lebih utama lagi dia sebagai seorang sahabi. Lafaz Imam Bukhari man sahaba, itu lebih luas kan, lebih mendalam dia, enggak semata-mata melihat tapi sudah bersahabat dengan Rasul, itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Barakallahu fikum. Tapi patokan yang paling minimal ru'yah, dia dikatakan sebagai seorang sahabi. Lahu ru'yah, dia melihat Rasul ketika dia masih hidup dan dia beriman ketika itu, dikatakan sebagai seorang sahabi. Juga terkait dengan tabi, cukup ru'yah melihat seorang sahabi, dikatakan tabi. Juga tabi'ut tabi, cukup dengan ru'yah melihat, jadi katakan sebagai seorang tabi. Barakallahu. Ini pendapat yang rajih yang disebutkan oleh para ulama. Ada pendapat-pendapat yang lain, itu untuk memastikan saja. Ada yang mengatakan sahabat itu dikatakan sebagai sahabat kalau lama persahabatan dia. Ada yang mengatakan harus ikut perang, satu kali perang, dua kali perang. Ada yang mengatakan harus majlis dengan Rasul, satu dua kali majlis. Ini semuanya memastikan saja, pasti dia sahabat. Tapi bukan persyaratan. Syaratnya apa? Minimal ru'yah, melihat. Bahkan ditambahkan oleh para ulama, meskipun satu sisi dia lihat Rasul dan dia mukmin sahabi, meskipun Rasul tidak melihat dia. Assalamualaikum. Difahami ya? Itu minimalnya. Ini semuanya menunjukkan kemuliaan orang yang dilihat. Syarafun Nabi SAW syaraf sahabah, syaraf tabi'in, syaraf at-ta'ut tabi'in. Kemuliaan masing-masing pihak yang dilihat tadi, barakallahu fikum. Luar biasa. Naam. Fadilah yang lainnya adalah fadilah ikut perang, ikut berjihad bersama dengan para sahabat. Keutamaan besar berjihad bersama dengan tabi'in. Keutamaan besar berjihad dengan at-ta'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Dan secara umum di kondisi wakilnya, realitanya, dan di hatinya kaum muslimin ada sebuah keutamaan tersendiri ketika sebuah amal kebaikan disertai dengan para ulamanya, orang-orang besarnya. Dipahami ya? Antum misalkan berangkat haji, semoga kasih kemudahan ya kawan. Berangkat haji, antum hajinya rombongannya masyayikh di Mamlaka. Beda enggak? Beda banget rasanya. Beda enggak? Ya jelas beda. Pakai dalil enggak? Enggak usah pakai dalil. Itu langsung dari hati yang paling dalam. Beda ya. Lah antum rombongannya sama orang muslimin biasa, kita orang rombongannya dengan masyayikh. Jangan turun Syekh Rabi Haji, Syekh Ubaid Haji, Syekh Bukhari Haji. Masya Allah. Antum masuk rombongan Mas Syekh ini tadi. Ya beda rasanya, Rek. Ya beda sih. Betul lahir batin. Betul lahir batin. Insya Allah ya di pengorbankan semuanya lah supaya bisa berangkat. Ayo kesempatan. Berangkat sama Mas Syekh. Bravo. Bismillah, motor mobil sih. Bismillah sih, betang-betang sih. Ini yang punya semangat tinggi kan gitu ya. Wah ada rezeki, berangkat aja, bismillah gitu. Bukan semata-mata hajinya, tapi ada disertai oleh orang-orang besar di dalam. Luar biasa. Gimana? Nanggi. Para kelas itu. Apalagi di era itu, gitu loh. Apalagi ada nas sabda Rasul yang menerangkan keutamaannya. Falas. Besar fadilahnya. Barakallahu fikum. Hada wa fi. Satu lagi. Masih belum insyaAllah? Belum. Satu lagi. Al-hadith as-sabi'. Hadis yang ketujuh. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Muslim ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah qala haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yang punya kitab Musannaf, belum punya kitab Musannaf ibn Abi Syaibah, namanya Abdullah bin Muhammad, wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali, dikenal dengan Ishaq bin Rahawi, gurunya Imam Bukhari, yang punya ide mengumpulkan hadis sahih dalam sebuah kitab. Dan Imam Bukhari yang menangkap ide itu, jadilah Sahih Bukhari. Itu yang punya ide, gurunya ini, Ishaq bin Rahawi. Wa Abdullah ibn Umar ibn Abad, kulluhum an Husain. Semua dari Husain. Kan sebuah namanya kan? Husain bin Ali al-Jufi. Saya ingin insyaAllah. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar dalam riwayatnya, haddatsana Husain ibn Ali al-Jufi. Dia mengatakan haddatsana. Husainnya namanya Husain bin Ali al-Jufi. Ini termasuk termasuk apa ini? Marga Jufi. Jufi itu termasuk apa ini? Kabili wala? Kabili. Nah maksudnya dia termasuk Arab itu bukan? Oh bukan, masya Allah. Dia termasuk bahasa Arab ya, Al-Jufi maulakum, Al-Jufi, masya Allah. Al-Mujammah ibn Yahya An-Sa'id Nabi Burdah. An-Nabi Burdah masyhur dengan kunyah Abu Burdah. An-Abihi dari bapaknya, namanya adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais, semoga Allah meridainya, dari Yaman. Ash'ariyun dari Yaman. Qala belum mengatakan sallaina al-maghrib, kami salat maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW. Selesai maghrib. Tsumma qulna, lalu kami berkata di kalangan kami sahabat, lau jalasna, gimana kalau kita duduk nunggu di sini hatta nusalli ma'ahul isya, hingga kita salat isya bersama beliau SAW. Selesai maghrib, nunggu di masjid sampai isya dengan beliau. Qala fa jalasna, beliau mengatakan kita pun majelis duduk nunggu isya. Fakharaja alaina, beliau keluar menemui kami. Faqala, beliau bertanya, mazaltum hahuna, kalian masih ada di sini? Kalian masih ada di sini? Qulna, kami katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sallaina ma'akal maghrib, tadi kami sudah selesai maghrib bersama dengan engkau ya Rasulullah. Thumma qulna, lalu kami berkata di kalangan kami ini, najlis, kita duduk di sini hatta nusalli ma'akal isya, hingga kita salat isya bersama dengan engkau ya Rasulullah. Disampaikan tadi rencana mereka. Qala, Rasul mengatakan, ahsantum, bagus kalian. Masya Allah, alhamdulillah antum termasuk yang mengamalkan ini kan ya. Insya Allah ya, selesai salat maghrib terus nunggu isya, ahsantum, tindakan bagus. Au ashabtum, benar kalian, tindakan kamu itu shawab, menepati kebenaran. Qala, berkata sang rawi, farafa'a ra'sahu ila sama, lalu beliau mengangkat kepala ke langit. Wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama, dan beliau sering sekali mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, beliau bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang ini, aku punya langit ya, bintang-bintang ini keamanan, pengaman untuk langit-langit. Fa'idha zahabatin nujum, kalau hilang bintang-bintang di langit ini, atas sama matu'at, akan datang kepada langit ini apa yang dijanjikan kepada dia. Kalau gak ada bintang, hancur. Beliau mengatakan, wa ana amanatun li ashabi, dan aku pengaman yang mengamankan para sahabatku. Fa idza dhahabtu, kalau saya pergi, saya telah wafat, ata ashabi ma yu'adun, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka, berupa haraj, pembunuhan, peperangan-peperangan, fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan kepada mereka. Menunjukkan tidak adanya Rasul kerusakan bagi para sahabat, adanya Rasul aman bagi mereka. Qala, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku yang mengamankan umatku, pengaman-pengaman untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi, bila sahabatku telah pergi, telah hilang, telah wafat, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka dalam bentuk fitnah-fitnah, peristiwa-peristiwa besar yang menimpa umatku. Kita akan dijelaskan maknanya insyaallah. Al-Imam An-Nawawi menerangkan demikian. Selesai. Ini hadis barakallahu fikum menerangkan kepada kita terkait dengan bab ini, keutamaan para sahabat. Keberadaan sahabatnya Rasul itu pengaman bagi umat. Ketika sahabatnya masih ada, tidak ada fitnah besar menimpa umat ini, tidak ada peristiwa-peristiwa besar menimpa umat ini. Terjaga akidah mereka, agama mereka terjaga dengan para sahabat. Ini menunjukkan fadilah mereka. Dan yang dinaskah sahabat. Disinilah alasan berikutnya kenapa kita harus kembali kepada pemahamannya para sahabat, bimbingan-bimbingan para sahabat, jaminan keselamatan dari fitnah. Sahabat, pemahaman mereka, bimbingan mereka itu pengaman, amanatun, pengaman bagi umat ini dari semua fitnah, dari semua kerusakan, dari semua penyimpangan. Dengan riwayat ini, dan hanya sahabat. Barakallahu fikum. Yang berikutnya tergantung kalau dia menapaki jejak langkah sahabat, sama Tabi'in juga demikian. Barakallahu fiikum. Dan di antara sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, yang dinaskan juga dalam hadis sebagai bemper, pintu penghalang, menghalangi semua fitnah yang bakal menimpa umat ini. Siapa ya, Pak? Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, dengan nas hadis. Barakallahu fiikum. Beliau pernah datang majelisnya sebagian sahabat dengan tabi'in. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasul menyebutkan masalah fitnah? Kami wahai amrul mukminin, apa fitnahnya seseorang, yang fitnah yang menimpa seseorang pada anaknya, pada istrinya, pada hartanya, tetangga-tetangganya, dihapuskan dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa, dengan amar ma'ruf. Beliau mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Tetapi yang saya maksud, fitanun tamuju ka maujil bahr, fitnah besar yang bergelombang sebagaimana gelombang samudra, gelombang laut yang mengerikan, fitnah besar. Fastakatal qaum, yang lain itu. Kata Hudzaifah, saya mengatakan, innaka lajari, oh, berani kamu, saya. Bacakan cukup panjang riwayatnya. Kemudian Hudzaifah memberitakan, ma'alaika ya Amirul Mukminin, tidak ada masalah bagi engkau ya Amirul Mukminin. Inna bainaka wa bainaha hababan, antara kamu dengan fitnah ada pintunya, jangan usah khawatir. Kata Umar, ayufta am yuksar, pintunya terbuka atau patah? Kata Hudzaifah, bal yuksar, patah pintu itu nanti. Kata Umar, kalau begitu layak, tidak bakal bisa kembali lagi sampai hari kiamat nanti. Pergi sahabat Umar. Tabi'inya bingung, siapa pintunya ini? Maka menyuruh sebagian tabi'in menanyakan kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu siapa pintu yang dimaksud? Kata Hudzaifah, iya, sebagaimana dia tahu, setelah hari ini adalah besok. Saking pahamnya gitu, setelah hari ini adalah besok, kan gitu ya. Saking paham. Iya, Umar tahu dah, kami enggak tahu. Tanyakanlah kita yang lagi. Manil bab? Wa Hudzaifah, siapa pintu yang dimaksud? Qala al-babu Umar. Pintunya adalah sahabat Umar. Itu nas gitu ya. Ini menguatkan hadis ini. Para sahabat secara umum pengaman bagi umat Islam. Sahabat Umar secara khusus pintu penghalangnya. Begitu beliau wafat, yuksar, pecah, terbunuh maksudnya ya kan. Maka setelah itu berbagai macam fitnah demi fitnah dahsyat bergelombang menerpa umat ini. Barakallahu fikum. Adanya Syiah, adanya Khawarij setelah zamannya Umar, di akhir masa Khalifah Utsman. Ini dua fitnah besar yang melanda. Terus bermunculan fitnah demi fitnah menimpa umat ini. Barakallahu fiik. Sehingga adanya para sahabat secara umum pengaman bagi umat, mengamankan mereka dari fitnah, kerusakan segala macam. Maka pemahaman mereka, bimbingan mereka mengamankan umat dari semua fitnah yang ada. Khusus sahabat Umar, adanya beliau pada umat ini pintu penghalang, menghalangi fitnah dari umat yang ada. Beliau wafat, terbunuh, ambiar dari fitnahnya. Maka syahidnya adalah termasuk alasan kuat kenapa kita diperintahkan untuk kembali pada pemahaman salaf, bimbingan para salaf, punya keutamaan besar yang tidak ada pada umat-umat yang lain dan pada generasi yang setelahnya. Aman insya Allah akidah kita, tauhid kita aman dari semua fitnah yang ada, manakala kita kembali kepada Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Belum lagi hadis tentang iftirakil ummah, tentang perpecahan umat, ketika Rasul menyebutkan semua diancam dengan neraka, satu yang selamat, siapa mereka? Rasul dan para sahabatnya. Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atas. Rasul jelas sunnahnya, sahabat pemahaman para sahabatnya. Tidak ada pada generasi yang lain kecuali tabi'in dan at-tabi'in. Tabi'in. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Pun ada. tambahkan lagi beberapa alasan kenapa kita harus kembali kepada pemahaman salaf, terutama terkait dengan para sahabah, semoga Allah meridhai mereka. Di antara alasannya adalah para sahabah adalah orang-orang yang langsung menyaksikan turunnya wahyu kepada beliau SAW, yang tahu langsung berbagai macam peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, pensyariatan-pensyariatan di zaman beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hanya ada para sahabat. Mereka yang tahu ayat ini turun di mana, kapan, tentang apa, itu sahabat. Barakallahu fiik. Tidak ada pada umat yang lain. Yang kedua, mereka para sahabat adalah orang-orang yang kala itu Allah berikan kemampuan, keilmuan, kemapanan bahasa Arab yang fasih. Puncak kefasihan bahasa Arab di era mereka. Al-Qur'anul Karim itu turun dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin. Nah gitu ya. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul, beliau sampaikan juga dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab. Artinya apa? Mereka langsung bisa memahami ayat yang turun. Langsung paham sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Turun dengan bahasa mereka. Langsung paham. Ini antum, antum harus belajar bahasa Arab dulu, kan gitu. Tahu terjemahannya dulu, kan gitu. Mereka enggak. Al-Quran dengan bahasa mereka, Rasul bersabda dengan bahasa mereka, di sisi yang lain mereka bahasa Arabnya fasih, di puncak kefasihan. Barakallahu'alaikum. Tentu pemahaman mereka lebih tajam, benar. Barakallahu'alaikum. Tapi meskipun mungkin mereka tidak paham makna ayat ini, misalnya, di situ di tengah-tengah mereka ada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Amin gitu. Ketika turun ayat tentang masalah apa namanya, La haula wala quwwata illa billah, masalah kesyirikan. Apa ayatnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu muhtadu. Di An'am. Orang-orang yang beriman, orang yang beriman dan keimanan mereka tidak dikotori dengan kezaliman. Kezaliman. Mereka merupakan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Tidak ada zalimnya. Datang kepada beliau, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang sanggup tidak menzalimi dirinya, ya Rasulullah? Tidak ada yang sanggup. Kenapa mereka memahami zalim ya zalim? Nah, siapa yang bisa selamat dari kezaliman? Masing-masing kita menzalimi diri sendiri, banyak dosanya. Kadang juga menzalimi orang lain. Nah, kalau ini persyaratannya, susah bagi kita untuk mengamalkannya. Bagaimana mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini? Langsung tanya kemana? Kepada beliau SAW. Ada Rasul yang menjelaskan. Belum mengatakan, bukan, itu dimaksud. Apa kamu tidak mendengar ucapannya hamba Allah yang saleh Luqman al-Hakim mengatakan, La ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kamu jangan syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Yang dibawakan dengan zalim adalah kesyirikan. Belum menerangkan. Karena masalah. Itu sahabat dan tidak ada pada umat yang lain. Di sisi yang lain, poin yang berikutnya, para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, adalah orang yang mempraktekkan langsung bimbingan Islam, bimbingan sunnah bersama dengan beliau SAW. Praktek langsung, turun tentang masalah sholat, praktek langsung dengan beliau SAW. Terkait dengan puasa, puasa langsung dengan beliau SAW. sesuatu yang tidak ada pada umat yang lain, generasi yang lain. Langsung beliau mengarahkan, beliau menjelaskan, beliau mendidik, mempraktekkan bersama dengan mereka. Sehingga ilmu mereka, pemahaman mereka tentang wahyu Allah dan bimbingan Rasul terbaik. Langsung. Yang lainnya kan cuma khabar. Laisal khabar kal muayyanah. Tidak sama. Berita dengan yang lihat langsung. Lebih mantap yang lihat langsung. Barakallahu. Nah, ini beberapa poin yang mereka sebutkan, belum lagi tentang keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada para sahabat. Ini semuanya yang mengharuskan kita untuk kembali kepada bimbingan para sahabat, pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf dalam memahami kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aman. Aman menyelamatkan kita semua dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya akan dikaji insyaallah fi masail, masalah yang terkandung pada hadis di atas. Barakallahu fikum. Insyaallah perjumpaan berikutnya semoga tidak ada halangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Coba. Oh beda. Kok disamakan? Enggak beda. Ada dengan makomnya masing-masing. Seorang sahabi, seorang yang muslim di masa itu, dia muslim, mukmin, ini ketentuannya. Muslim, mukmin. Di zaman beliau diutus sebagai seorang rasul. Allah takdirkan sempat melihat rasul, ro'a an-nabi SAW. Cukup. Dia dikatakan sebagai seorang sahabi. Minimalnya itu. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan beliau SAW. Ini di era masing-masing ya, masing-masing. Bukan menyamakan Rasul dengan yang lain, bukan. Tapi terkait dengan eranya. Ini lihat sahabi. Jadi mulia, kemuliaan para sahabat. Ini tabi'i. Tapi-tapi kemuliaan para tabi'inya. Dalam pembahasan ilmu mustalah, cukup dengan semata-mata ru'yah, melihat, untuk dikatakan dia sahabi atau dia tabi'i atau dia tabi'i. Makamnya masing-masing. Makamnya masing-masing. Apalagi yang lebih daripada itu, maka keutamanya lebih lagi. Sahabat kan bertingkat-tingkat keutamanya. Tabi'in juga demikian. Atau tabi'in juga demikian. Bertingkat-tingkat keutamanya tergantung imannya, takwanya, keilmuannya, segala macam. Minimal melihat. Begitu. Benar. Tadi dibahas, betul. Apakah ada di tengah-tengah kalian orang yang melihat Rasul? Ada, dimenangkan. Apalagi yang kemudian sahabat-sahabat yang masyhur, ya lebih-lebih lagi kan gitu. Makanya ketika beliau berperang Ghazawat, itu kan banyak menangnya. Ketika ada kekalahan, itu sebagai ibrah supaya mereka lebih ikhlas lagi, lebih semangat lagi, supaya tahu mereka manusia biasa. Ada faedah penting dibalik kekalahan yang ada. Sekalinya menang. Di zaman Khulafaur Rasyidin, luar biasa. Futuhat Islamnya kan di masa mereka. Di masa Umar. Penaklukan Romawi di masa Umar. Persia di masanya Umar. Di masa Utsman lebih luas lagi penaklukannya. Dikarenakan kemuliaan para sahabat tadi. Belum lagi di masa daulah Bani Umayyah. Itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Di tengah-tengah mereka masih ada sahabi. Atau era berikutnya ada seorang tabi'i. Atau era berikutnya ada atau tabi'i. Setelah itu Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Artinya sudah enggak kaya sebelumnya lagi. Barakallahu fiik. Iya, sampai sekarang. Nah, itu Jawabannya Rasulnya memberitakan. Terus piye? Lah kalau mengatakan bulan, itu mengatakan bulan. Kayak gini-gini kan perkara-perkara gaib gitu. Hal-hal yang enggak bisa dicerna dengan akal. Rasulnya memberitakan, kita sampaikan. Kan begitu. Iya, tunggu aja kalau enggak ada lagi bintang di langit, hancur langitnya. Artinya apa? Kiamat. Selagi masih ada dunia, maka langitnya mesti ada bintang. Yang ini sengaja enggak kita bahas dikarenakan bukan pembahasan tentang masalah manhaj salaf. Yang dimasukkan dalam fihi masail itu terkait dengan masalah apa maknanya sahabat itu Rasul pengaman bagi sahabatnya, sahabat pengaman bagi umatnya. Akan disebutkan dalam fihi masail. Saya nggak singgung masalah bintang pengaman bagi langit. Saya singgung selama ada bintang langitnya aman. Gak ada bintang anjol langitnya. Artinya habis masa dunia. Harapan itu. Ketiga sekarang. Beliau kan pertama tadi, apakah sampai hari ini? Sampai hari ini, supaya belum kiamat nanti ada bintang aman langitnya. Iya, kenapa kok bintang? Rasul mengatakan demikian, kan gitu. Apakah bisa nambahi matahari bulan? Allah wa'alam. Kan Rasul mengatakan nuju. Kalau itu. Mungkin bisa disebutkan sebagai ilahan gitu. Nujum, bintang, kan fungsinya banyak. Dalam ayat yang disebutkan fungsi itu bintang. Gimana? Yang pertama hiasan langit. Yang kedua melempar setan. Yang ketiga petunjuk arah. Bintang. Ngatain gini. Ya sudah bintang yang dimaksud. Ya sudah. Allah a'lam bishawab. Wah, oke ya. Jawabannya iya dari riwayat yang lain. Nah dari sini, ini sahabat. Jawabannya iya. Para ulama itu pengaman bagi umat ini. Adanya para ulama kehidupan bagi umat ini. Hilangnya para ulama kebinasaan pada umat ini. Hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala la yakba Inna Allah Ta'ala terus la yantazi'ul ilm atau la yantazi'ul ilm antiza'an yantazi'uhu min qulbil ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu ini secara langsung dari hati-hati hamba-hamba Allah, melainkan mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, itu khadana suruhu sejuhala, masyarakat akan mengambil tokoh-tokoh jahil. Fasu'ilu, ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu, ditanya berfatwa dengan tanpa ilmu sesat dan menyesatkan. Ini hadisnya. Adanya para ulama di tengah-tengah umat ini kehidupan aman untuk umat manusia. Wafatnya ulama kebinasaan. Nggih, ulama harusnya di sepanjang zaman dan sepanjang masa. Ngoten nggih, itu kenapa mereka dikatakan sebagai pewaris para nabi. Yang kedua, marja'iyah umat, rujukan umat Islam dari masa ke masa dalam menyelesaikan semua persoalan. Ulama Ahlussunnah. Mata. Terus? Ya sudah. Harap kalau itu. Duh, onok mana ini? Oh, masya Allah saya. Sengaja nggak dirinci karena bapak ini bukan bapak sholat ya. Tapi lah, mas. Jawabannya naam. Semata-mata dia melihat Rasulullah SAW dan dia beriman dengan Rasul. Dikatakan sebagai seorang sahabi, dia lebih afdal dari semua tabi'in. Kenapa? Syaraf suhbah, kemuliaan sebagai seorang sahabi. yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Jawabannya naam. Makanya ada sebagian salaf yang menggambarkan ya, mau menyamakan amalnya Abdul bin Mubarak. Ini kan dikenal imam besar dari Khurasan, ahli hadis, ahli fiqih, ahli sunnah. Orangnya amalnya semuanya, kalau di ada amal yang lain enggak muat sudah. Saking sempurnanya amalnya beliau. Jadi katakan Umar bin Abdul Aziz. Kan juga dikenal sebagai seorang yang ahli hadis, orang yang alim, seorang penguasa, khalifah yang adil. Kan gitu ya. Dikatakan satu hari yang disaksikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bersama Rasulullah SAW dalam jihad itu lebih baik daripada Umar bin Aziz. Kan pada ingin menjatuhkan sahabat Muawiyah kan. Dikatakan enggak. Sahabat Muawiyah sebagai seorang sahabi sehari saja ikut perang dengan Rasul itu enggak mungkin kamu tandingi dengan Umar bin Aziz dengan semua amal yang dikerjakan sama beliau. Itu menggambarkan mubalaghah syarafus suhbah. Makanya ketika ada orang yang mencela sahabat langsung mubtadi, enggak pakai lama. Apalagi mencela semua sahabat itu bisa dikatakan murtad dari Islam ya. Hati-hati, dikarenakan makom yang tinggi dari para sahabat tadi. Barakallahu fiikum. Ngapain gitu? Pun. Rap, duh, mana mana ini? Ini di mana? Banyak. Tingkatannya kan macam-macam. Banyak sahabat. Puluhan ribu. Ada yang kata lebih dari 100 ribu. Banyak sahabat. Tapi tingkatannya macam-macam. Sahabat-sahabat yang terkemuka sampai yang paling minim orang yang mukmin di masa itu yang pernah melihat beliau sahabat. Ini aja gak bisa tandingnya. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi nggak mungkin tandingi lagi. Ngerti? Tabiin banyak tabiin. Atau tabiin banyak banget tabiin banyak. Masya Allah banyak. Harokat. Ngerti? Alusuna sekarang ini banyak. Iya betul. Banyak. Yang lain? Misalkan iya, zahirnya begitu. Zahirnya begitu. Meskipun yang mereka kaji pada para sahabat, yang banyak mereka ulas itu para sahabat. Yang ini zahirnya begitu. Barakallahu fikum. Tingkatan eranya, masanya. Yang ini melihat sahabat, yang ini melihat tabi'i. Beda. Saya katakan zahirnya begitu. Karena yang saya baca kebanyakan terkait dengan masalah sahabatnya. Yang mereka bahas tentang masalah sahabat. Yang terpenting bukan masalah ini, itu keutamanya mereka, bukan keutamanya kita orang gitu. Keutama kewajiban kita orang ialah menapaki jejak langkah mereka semua. Nah, itu yang untuk kita itu yang penting. Yang itu kan untuk mereka semua kan. Tidak ada yang mengatakan kalau kita gimana? Ya enggak masuk, cuma 3 generasi saja. Terus kita dapat bagian apa? Dapat bagian besar kalau menapaki jejak langkah mereka, pemahaman mereka, bimbingan mereka. Itu yang paling penting. Ngerti nggih? Sampun? Pun. Pun. Alhamdulillah, nakfi lahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.